الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة نور القلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على السيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأعصار. أما بعد, الحمد لله kembali kita bisa melanjutkan yang majlis yang keempat yang masih dalam pembahasan kitab Syarah Matan Abi Syuja' di karangan Imam Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu, ya sudah kita bahas tentang air, ya, tentang babul miyah, ya, air dengan ya empat jenisnya, ya. Ma'un tahirun mutahhirun ghairu makruhin, wa ma'un tahirun mutahhirun makruhun, wa ma'un tahirun ghairu mutahhirin, wa ma'un najisun. Ya, empat jenis air dalam mazhab Syafi'i, dan sudah kita ya bahas satu persatu beserta dalilnya. Ya, kemudian Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala melanjutkan tentang bab ya kulit. Ya, kulit yang disamak. Wa juludul maitati tadhuru bid-dibaghi. Ya, dan kulit-kulit al-maitah, kulit bangkai hewan yang telah menjadi bangkai, tadhuru bid-dibaghi, menjadi suci dengan disamak, menjadi suci dengan disamak, illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit ya al kalb, anjing dan babi, illa jildal kalbi wal khinziri ya wa ma tawallada minhuma, dan apa-apa yang lahir dari keduanya, seandainya disilangkan antara keduanya, antara babi dan anjing. Aw min ahadihima, atau salah satu dari keduanya, yakni salah satu campurannya anjing atau babi, salah satu campuran lainnya hewan yang suci, ya, hewan yang suci. Wa'adul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyah, dan tulang al-maitah, tulang bangkai pun najis, ya, begitu pula rambutnya, sya'ruha, begitu pula rambut bangkai pun terhitung najis, illal adamiyah, kecuali manusia, ya, kecuali manusia. Ya, ini pembahasan seputar bangkai, ya, seputar bangkai dan disamaknya kulit. Ya. Al-Imam Abu Syuja' ya katakan bahwa ya juludul maitah ya tathur, kulit bangkai itu menjadi suci. Ya, di sini ada isyarat bahwa aslinya bangkai itu memang tidak suci. Bangkai itu aslinya tidak suci. Ya, dan Allah pun sebutkan, ya hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kalian al-maitah. Ya, diharamkan atas kalian bangkai. Ya, kenapa diharamkan? Ya, jelaskan oleh para ulama bahwa illat haramnya lin najasa. Kenapa haram dimakan? Yakni karena najisnya. Ya, karena najisnya, sebagian karena syirik, ya, tapi sebagian besarnya itu illatnya adalah karena lin najasa, ya, illatnya bangkai darah dan babi itu karena lin najasa. Ya, bangkai walaupun aslinya dia ya najis, tapi dia menjadi suci bid dibal, ya, ketika dia disamak. Kulit bangkai tersebut menjadi najis ketika disamak. Awan, saya belum jelaskan. Al-maitah, apa itu al-maitah? Ya, ma mata ya bi ghairi dzabhin syar'i. Al-maitah dikatakan al-maitah hewan yang mati tanpa penyembelihan syar'i. Hewan yang mati tanpa penyembelihan syar'i. Ya, bagaimanapun cara matinya, apakah tenggelam atau tercekik atau terpukul, ya, dan macam-macam. Ya, adapun hewan yang disembelih secara syar'i maka tidak dikatakan sebagai maitah. Ya, tidak dikatakan sebagai maitah. Ya, tapi dzabihah atau udhiyah kalau dia kaitannya tentang Idul Adha. Ya, dzabihah yang disembelih dengan cara syar'i. Hewan bangkai ini menjadi suci bidibal, ya, dengan cara disamak. Apa itu ad-dibab? Ya'ni uzilat uduluhu wa rutubatuhu allati yafsudu bata'uha. بحيث لو نقع في الماء بعد ذلك لم يعد إليه النزل. Ya. Apa itu disamak? Yakni dihilangkan lebihan-lebihannya, serpihan-serpihan dagingnya lah, darahnya yang membuat kulit itu busuk. Ya, urat-uratnya dihilangkan. Ya, kelebihan-kelebihannya tersebut yang membuat kulit itu menjadi bau dan busuk. Dan dia dicampur dengan sesuatu. Ya, alat pencampurnya macam-macam. Ya, alat pencampurnya macam-macam. Ya, sebagian ulama ada yang membolehkan dengan garam, sebagian ada juga yang membolehkan walaupun dijemur di panas, itu pun sudah terhitung samak. Tapi sebagian ulama tidak menghitung itu sebagai samak. Ketika hanya dipanaskan saja tanpa ada alat campurannya. Sehingga apa? Ketika dikeringkan tersebut kulitnya, ya, dan dia terkena air kembali, itu tidak bau. Tidak bau, tapi memang sudah menjadi kulit yang kering. Ya, sudah menjadi kulit yang kering, maka ketika itu, ya, ini sudah pasti sama. Dan sudah terhitung suci. Sudah terhitung suci, walaupun aslinya itu tadinya bangkai. Apa dalilnya? Ya, bahwasanya kulit bangkai tersebut menjadi suci setelah disamak. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, ya, hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim maupun Ashabus Sunan. Ya, namun ini lafaz Imam Muslim, idza dubira al-ihabu faqad tahur. Al-ihab, saya ingin, ya, bapak-bapak sekalian perhatikan kata al-ihab dan harus dihafal. Al-ihab, hamzah, ha, alif, ba. Al-ihab, lafaz hadisnya seperti ini. Ya, lafaz hadis Ashabus Sunan, ayyuma ihabin dubir faqad tahur. Ya, al-ihab. Apa itu al-ihab? Ya, kita ajak memahami dengan bahasa. Ya, al-ihab, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nadhr bin Shumayr, ya, yusamma ihaban ma lam yudbar. Ya, fa idza dubira la yuqalu lahu ihabun. Ya, kulit itu dikatakan sebagai ihab selama dia belum disamak. Ya, selama kulit sebelum disamak namanya ihab. Kulit sebelum disamak namanya ihabun. Ya. Adapun setelah disamak tidak dikatakan ihab. Kulit hewan, apakah itu bangkai atau bukan bangkai, setelah disamak tidak dinamakan ihab, tapi dinamakan shannun atau kerobah. Ya, ini kata Imam Nawawi bin Shumayr. Semakna juga dikatakan oleh, ya, Imam Ibnu Durayd, ya, al-ihabu al-jildu qabla an yudbar. Ihab itu kulit sebelum disamak. Ngapain sih kita bahas kayak gini? Penting. Karena nanti penting keturunan fikihnya. Ya, ulama khilaf di antara turunan fikihnya, khilaf dalam makna al-ihab. Ya, dalam makna al-ihab. Adapun dalam madzhab Syafi'i, kulit bangkai, ya, walaupun aslinya dia najis, maka menjadi suci setelah disamak. Saya isyaratkan saja secara cepat. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa kulit yang suci setelah disamak kulit hewan yang boleh dimakan. Adapun kulit hewan yang tidak boleh dimakan tidak suci dengan disamak. Itu pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain, ya, menjadi suci bagian zahirnya, bagian luar, ya, bukan bagian batinnya. Bukan bagian dalamnya, kan kulit ada bagian yang berseberangan atau bersentuhan dengan daging, ada yang dengan dunia luar, yang luarnya itu yang menjadi suci. Yusalla alaihi wa la yusalla fihi. Boleh salat di atasnya, bagian zahirnya, wa la yusalla fihi, tapi tidak boleh dipakai. Ya, tidak boleh dipakai. Ya, ini mazhabnya Imam Malik. Ya. Sebagian ulama, ya, bahwa suci walaupun sebelum disamak, ya, suci walaupun sebelum disamak. Ya, ini mazhabnya Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri gurunya Imam Malik. Ya, syekhnya Imam Malik mengatakan bahwasanya suci sebelum disamak. Ya, berdalil dengan hadis Maimunah, sebagai hadis Maimunah, halim safa'tu bi ihabiha. Ya, kenapa kalian tidak manfaatkan ihabnya, kulitnya sebelum disamak? Ya, tapi Imam Az-Zuhri memahami ihab kulit secara umum, baik sebelum disamak maupun setelah disamak. Ini madzhab berapa tadi? Keempat, kalau setelah madzhab Syafi'i. Ya, Sebagian ulama, kulit itu tidak menjadi suci sama sekali. Tidak menjadi suci sama sekali walaupun setelah disamah. Ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Akim. Ya atana. Ya atana kitabun Nabi SAW wa nahnu bi ardi Juhayna wa ana gulamun syab. Ya, datang kepada kami surat Rasulullah SAW. Ya, ketika itu saya masih muda. Yang isinya alla santafi'u bi ihabin minal maitati bi ihabin wala 'asabin. Jangan kalian ya mengambil manfaat dari al maitah, dari bangkai sedikit pun, bi ihabin, tidak pula dengan ihab. Saya kalau ngomong ihab, ngomongnya ihab karena definisi sudah saya sebutkan. Kenapa? Karena ini penting untuk memahami turunan fikihnya. Jangan kalian manfaatkan dari bangkai itu dengan ihab, ya tidak pula dengan asapnya. Allah, saya lupa ya, asap apa tadi, lupa saya. Cet. Tapi kalau ihab, kulit sebelum di sama. Ya. Ini lima mazhab para ulama. Mazhab Syafi'i, ya, suci setelah di sama. Ya, namun, ya, kalau kita gabungkan, ya, semuanya dalil-dalil yang seolah bertentangan tersebut bisa digabungkan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sebagaimana kesimpulan Imam Syafi'i. So, bagaimana dengan hadis tadi? Larangan memanfaatkan ihab. Larangan memanfaatkan ihab. Paham hadisnya kan ya? Allah tantafi'u bi ihabin. Jangan pakai sama sekali minal maitati bi ihabin. Jangan pakai ihab sama sekali. Ini dalil sebagian ulama yang bahwa tidak boleh memakai kulit sama sekali walaupun setelah disamak. Ya, dan ini tadi Imam Ahmad berpegang dengan hadis ini. Begitu pula Ishaq bin Rahawai. Ya, bahkan dikisahkan ya, dalam Tabaqah Syafi'iyah, ya pernah terjadi diskusi antara Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahawai, Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdani, yang dikenal dengan Ishaq bin Rahawai. Ya, beliau yang sebab pertama kali Imam Bukhari mengarang kitab Sahih Bukhari. Ya, lau ahadukum inbara fi ta'lihi sahihi sunnati Rasulullah SAW. Seandainya di antara kalian ada yang buat ya sunnah Rasulullah yang sahihnya saja. Imam Bukhari akhirnya buat Sahih Bukhari. Ini gurunya Ishaq. Dan beliau ya ahli fikih juga. Ya ahli fikih. Diskusi dengan Imam Syafi'i. Ya, diskusi dengan Imam Syafi'i. Ya. Ya Imam Ahmad bin Hanbal hadir. Ya tentang juludul maitah. Maka Imam Syafi'i berkata dibaguha tuhuruha. Ya. Kulit itu ketika disamak maka menjadi suci. Dan lafaz seperti ini ada di Sahih Ibn Hibban. Ya. Dibaguha tuhuruha. Ya. Faqala Ishaq, kemudian Ishaq berkata mad dalil, apa dalilnya? Qala Syafi'i hadithul Zuhri an Ubaidillah bin Abdillah an Ibn Abbas an Maimunata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra bi Syafi'i Maimunah faqala hal intafa'tu bi zirriha. Ya. Maka Imam Syafi'i bawakan dalil ya, hadis Maimunah ya, bahwasanya Nabi SAW melewati ya, kambing yang diseret. Kemudian Nabi SAW katakan halin tafa'atun bijildiha. Kenapa kalian tidak manfaatkan kulitnya? Tidak ambil manfaat dari kulitnya. Ya, tapi kulitnya itu masih mutlak namanya. Kalau secara utopik. Ya, apakah kulitnya itu sebelum disamak atau setelah disamak? Tidak jelas. Tapi yang dimaksud adalah setelah disamak. Kenapa kita katakan setelah disamak digabungkan dengan hadis Imam Muslim bahwa ya, menjadi suci itu setelah disamak. Adapun sebelum disamak maka itu belum suci. Ya. Lalu dijawab oleh Ishaq. Ya, adapun dalil saya hadis Ibni Akim. Hadis Ibni Akim kataba ilaina Rasulullah SAW qabla mautihi bisyahdin. Rasulullah menuliskan ya, surat kepada kami sebelum beliau wafat sebulan. Sebulan sebelum beliau wafat. Berarti bulan apa? Ya, kurang lebih ya, akhir Zulhijjah atau Muharram. Ya, awal Muharram. Rasulullah wafat tahun 12, tanggal 12 Rabiul awal tahun 11 Hijriah. Ya, sebulan sebelumnya menulis surat kepada Qabilah Juhainah. Ya Abdullah bin Akim ini Qabilahnya Juhainah. Isi kitabnya apa? La tantafi'u minal maitati bi ihabin wala 'aqab. Seperti tadi saya katakan. Jangan ambil manfaat dengan ihab. Lagi-lagi lafaznya ihab. Ya. Jangan ambil manfaat dengan ihab. Ya, kata Imam Ishaq, ashbahu an yakuna nasikhan. Hadis ini itu nasikh. Ya, hadis Maimunah mansukh. Kenapa? Karena ini terakhir. Ya, sebelum Rasulullah wafat sebulan. Sebelum Rasulullah SAW wafat. Hadis Maimunah tidak ada keterangan dari ini. Ya, maka ini nasikh. Jadi hadis Maimunah. Ya, faqala Syafi'i hadza kitabun wa dzaka sam'. Dijawab oleh Imam Syafi'i, hadis kamu itu kitab. Surat. Wa dzaka sam', hadis saya itu sam'. Yakni dengar langsung. Ya. Haddatsana fulan dari Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar dari Ibnu Abbas dari Maimunah dengan sam'. Dan secara ilmu hadis, ya, turuq tahammul hadis itu ada 8. Metode penyampaian hadis itu ada 8, yang paling tinggi itu sam'. Dengar. Dari lafaz syekh, dari lafaz nabi. Ya, dengar langsung. Sedangkan kitab itu setelahnya. Ya, setelahnya. Itu pun bukan kedua, karena kedua itu arq. Ya, yang sahih kedua itu arq. Murid menyampaikan Nabi SAW yang mengiyakan. Ya, seperti hadis, Allahu arsalaka qala na'am. Allahu amaraka bi khamsi salawatin fi kulli yawmin wa layl qala na'am. Itu arq. Murid yang ngomong, Nabi SAW mengiyakan. Kitab itu setelahnya. Dijawab bahwa itu kitab. Ya. Kamu kan surat, saya sama. Maka lebih sahih hadis saya. Kata Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dijawab, ya, faqala Ishaq inna Nabi SAW kataba ila Kisra wa Qaisar wa kana hujjatan alaihim indallah. Ya. Rasulullah SAW pada tahun 7 Hijriah menulis surat ke Qaisar dan ke Kisra dan juga Muqawqif Mesir, ya, kerajaan-raja dunia di kala itu pakai hujjah dan alih, dan surat Nabi SAW menjadi hujjah atas mereka. Yang itu dakwah sudah sampai, dakwah Nabi SAW jadi hujjah atas mereka. Nabi SAW sudah menyampaikan dakwahnya. Fasakata Syafi'i, Imam Syafi'i diam, ya, tidak menjawab. Ya, Imam Syafi'i diam tidak menjawab. Ya. Falamma sami'a dhalika Ahmad bin Muhammad dhahaba ila hadits Ibnu Aqil. Imam Ahmad hanya melihat saja. Ketika melihat Imam Syafi'i dia yang tidak menjawab, Imam Syafi'i berpegang dengan hadis Abdullah bin Aqil. Ya, bahwasanya larangan memakai kulit sama sekali secara mutlak baik sebelum samak maupun setelah disamak. Ya, kenapa? Karena Syafi'i dia ya, tidak menjawab. Ya, masyaallah. Ini yang salah satu oleh ya, ketika dia tahu ya, mereka itu kalau diskusi memang hujah dengan hujah. Ketika tidak punya hujah, ya sudah diam. Ya, bukan ngotot. Ya, kalau kita diskusinya ngotot. Ya, mau gak ada hujah lagi, udah ngotot. Ya. Kalau para salafus saleh tidak. Kenapa? Karena tujuan debat mereka adalah dalam rangka mencari al-haq. Ya, mencari kebenaran. Imam Syafi'i diam. Maka Imam Ahmad berpegang dengan hadis Abdullah bin Aqil. Ya. Tapi Masya Allah yang menarik di akhirnya. Ya, waraja Ishaq ila hadis Syafi'i. Tapi kemudian Ishaq bin Rahawai ya kembali mengambil hadisnya Imam Syafi'i, hadis Maimunah. Ya, dia tinggalkan hadis Abdullah bin Aqil, fa'afta bi hadisihi. Ya, fa'afta bihi. Dan dia berfatwa dengan hadis Maimunah, bukan dengan hadis Abdullah bin Aqil. Ya. Ya, waraja Ishaq ila hadis Syafi'i, fa'afta bi hadisi Maimunah. Ya, Masya Allah, ya, salafus saleh itu kalau diskusi, ya, intinya mencari kebenaran. Imam Syafi'i ketika dijawab, ya, dengan hujjah yang kuat, diam. Ya. Ishaq ketika di kemudian hari, dia teliti lagi, ternyata pakai hujjahnya Syafi'i. Ya, kenapa? Karena lebih benar. Kenapa lebih benar? Ya, insya Allah ini yang kita jelaskan. Hadis Abdullah bin Aqil, ya, pertama, semua lafaznya dengan ihab. Semua lafaznya dengan ihab dan sudah kita jelaskan makna ihab kulit sebelum disamak. Ya. Kulit sebelum disamak memang najis. Ya. Kulit sebelum disamak memang najis, jangan dimanfaatkan karena itu najis. Ya. Setelah disamak hukumnya beda lagi pakai hadis Maimunah. Bisa dipahami? Ya. Kenapa? Karena ihab itu kulit sebelum disamak. Ini pun ala fardhi sihhatihi. Ini pun kalau kita katakan hadis Abdullah bin Aqil itu sahih. Ya, kenyataannya tidak. Ya, makanya Imam Ahmad bin Hanbal tadinya berpegang dengan hadis ini, tapi ketika dicek lagi hadisnya tidak sahih. Ya, hadis Abdullah bin Aqil di situ ada beberapa illat. Saya sebut ringkas saja. Di antaranya al-inqita'. Ya, sanadnya terputus. Ya, sanadnya terputus. Kenapa? Karena Abdullah bin Akhim bukan sahabat. Ya, dia hidup di zaman Rasulullah tapi tidak, ya, sebagaimana kata Imam Bukhari, la yu'rafu lahu sama'un min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sama sekali, tidak pernah sama sekali mendengar dari Rasulullah SAW. Berarti dia terhitung tabi'in. Dia itu seperti Najasyi. Hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah ketemu Nabi. Itu terhitung tabi'in. Terhitung tabi'in, maka hadisnya munqati atau mursal. Menurut istilah yang lebih spesifik. Ya. Pertama. Kedua, hadisnya muttariq. Ya, muttariq dari segi sanadnya. Saya sebutkan beberapa saja karena kalau sanad agak panjang. Ya, kenapa? Karena sebagian jalan diriwayatkan dari Hakam, dari Abdullah bin Akhim. Dari Al-Hakam langsung Abdullah bin Akhim. Sebagian riwayat dari Al-Hakam dari Ibnu Abi Layla. Ada perantara Ibnu Abi Layla, an Abdullah bin Hakim. Sebagian riwayat anil Hakam, anil Qasim bin Mukhaimarah, an Abdullah bin Akhim. Sebagian riwayat dari Al-Qasim bin Mukhaimarah, an Abdullah bin Akhim, an Masyayikh bin Juhayna. Ya, Masya Allah, sanadnya beda-beda. Ya, sanadnya berbeda-beda sehingga apa dihukumi muttariq secara sanad. Muttariq secara sanadnya, maka Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq bin Rahawi di kemudian hari meninggalkan hadis ini. Tidak berpegang dengan hadis ini, dan yang menjadi hujah adalah hadis Maimunah. Hadis Ibnu Abbas. Kalau hadis Maimunah marra bi syatin yasurruna. Hadis Ibnu Abbas idza dubira al-ihabu faqad tahur. Intinya hadis Ibnu Abbas dan Maimunah. Ya, bahwa kulit setelah disamak, ya, itu menjadi suci. Illa jildal kalbi wal khinziri. Oh, apa sebelum ini? Masuk lagi. Itu kan kulit setelah disamak. Suci tidak? Suci. Ya. Boleh dimakan tidak? Dibahas oleh para ulama, ya, ulama Syafi'i khilaf apakah boleh dimakan atau tidak. Ya, Imam Ar-Rafi'i membolehkan dimakan. Kenapa? Karena sudah suci. Ya, Imam An-Nawawi, ya, mengharamkan, tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Wallahu a'lam, saya lebih condong pendapat Imam An-Nawawi. Pendapat Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena aslinya itu bangkai. Ya, bangkai tidak disebut dengan cara syar'i. Loh, kan sudah suci setelah disamak, tidak semua yang suci itu boleh dimakan. Kucing suci tidak? Suci. Boleh makan kucing? Tidak boleh. Tidak semua yang suci itu boleh dimakan. Allah Alam, saya lebih condong pendapat Imam An-Nawawi. Walaupun kulit setelah disamak itu suci, ya, tapi tidak boleh dimakan. Illa jildal kalbi wal khinzir. Ya, kecuali kulit anjing, ya, kecuali kulit anjing wal khinzir dan babi, ya, kecuali kulit anjing dan babi, maka itu, ya, haram, ya, maka haram, tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena keduanya itu najis secara zatnya, ya, keduanya itu najis secara zatnya, berbeda dengan al-maitah, bangkai. Bangkai kenapa dikatakan najis? Ya, jelaskan oleh para ulama dan di antara Taqiyuddin al-Hisni bahwa al-maitah itu sababun najasati al-maut. Bangkai itu sebab najisnya karena mati. Karena mati tanpa penyembelihan syar'i. Sedangkan najis anjing dan babi itu najis secara zatnya. Secara zatnya itu sudah najis. Maka dia mau disamak seperti apapun tidak menjadi suci. Dan dia najis ketika dia masih hidup. Berbeda dengan bangkai. Bangkai itu hewan yang masih hidupnya, ketika dia masih hidup, suci. Baik yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan, kucing dan kambing. Ketika masih hidup, suci. Ketika mati, najis, tapi sebab najisnya al-maut. Karena dia mati, tanpa penyembelihan syar'i. Berbeda dengan anjing dan babi. Sebab najisnya karena memang dia secara zatnya najis. Dan ini ditunjukkan oleh, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin. Hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam, ya, Al-Um, diriwayatkan Imam Bukhari, ya, dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan para ulama lainnya, ya, apabila anjing walagha, ya, walagha itu syariba bi tarfi lisanihi, minum dengan ujung lidahnya. minum zat cair ya dengan ujung lidahnya. Falyaghsilhu. Nabi SAW perintahkan untuk dicuci bejananya. Ya, bahkan sebagian lafaz, lafaz Muslim, falyurikhu. Airnya ditumpahkan. Ya. Kenapa airnya ditumpahkan? Tidak lain dan bukan karena itu najisnya. Ya. Jelaskan oleh Imam Nawawi ya, dalam syarah Sahih Muslim, ya hadza dalal fa fihi dalalah zahiratun li madhhab Syafi'i mimman yaqulu bi najasatil kalbi. Ya ini ya dalil yang jelas sekali ya dalam mazhab Syafi'i tentang najisnya anjing. Najisnya anjing. Kenapa? Karena Nabi SAW perintahkan untuk tumpahkan airnya. Padahal mubazir itu tidak boleh. Ya, tapi ditumpahkan. Menandakan apa? Tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ya. Dan disebutkan bahwa taharah tidak lain tidak bukan karena hadas atau najis. Taharah tidak lain tidak bukan karena hadas atau najis. Taharah yang maksud perintah untuk mencuci 7 kali. Kenapa Nabi SAW perintahkan cuci 7 kali? Sebab taharah itu cuma 2. Hadas atau najis. Sedangkan pada kasus ini itu tidak ada hadas. Maka sebab taharahnya karena najis. Ya, karena najis. Yani najis yang bekas jilatan anjing. Ya, menunjukkan bahwasanya anjing itu ya, najis secara zatnya. Ya. Liurnya najis. Mughalladhah. Ya, najis yang berat. Maka begitu pula tubuh yang menghasilkan liur. Ya, kelenjar ludahnya, ya, mulutnya, dan badannya itu pun terhitung najis. Ya. Adapun babi, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Ya Allah sebutkan daging babi. Ya. Dan apa illat haram dimakannya? Karena najis. Ya. Illat haram dimakannya itu karena najis. Illatnya beda dengan maitah. Maitah illat haramnya karena al-maut. Ya, dan Allah pisahkan babi dengan bangkai. Menunjukkan apa? Itu dua hal yang berbeda. Babi ya, tidak sama dengan bangkai. Ya. Bahkan kalau dia jadi bangkai, hatta kalau dia sudah secara syar'i tetap terpisah. Ya, menunjukkan apa? Bahwa itu pun ya, dia najis, tapi illatnya karena najis. Ya, berbeda dengan al-maitah yang illat haramnya itu karena mati. Ya, mati tanpa penyembelihan syar'i. Wa ma tawallada minhuma. Ya, begitu pula yang lahir dari keduanya. Ya, andai saja kalau ya, ada anjing ya, yang selingkuh dengan babi. Ya, kemudian beranak. Ada enggak? Allah, ya, ada apa tidak? Ya. Atau kalau sekarang rekayasa genetika. Ya, itu dengan dicilangkan secara apa selnya ya, kalau sekarang itu sudah ya, bisa macam-macam orang ya, buatkan singa dengan harimau aja bisa ya. Tapi kalau itu masih mirip ya itu kromosomnya mirip mual kalau anjing sama babi kromosomnya mirip atau tidak ya, yang bisa disilangkan itu biasanya kromosomnya mirip ya, tapi para ulama jelaskan kalaulah ada silangan anjing dengan babi itu pun juga ya, haram tidak menjadi suci kulitnya ya, dengan cara disamak. Au min ahadihima atau dengan salah satu dari keduanya. Misalnya silangan anjing dengan serigala misalnya. Anjing dengan serigala atau anjing dengan rubah misalnya. Ya, dengan hewan-hewan yang suci. Maka itu pun ya keturunannya terhitung najis. Ya, keturunannya bangkainya, kulitnya itu menjadi bahkan sebelum ketika masih hidupnya terhitung najis. Ketika menjadi, ya, apalagi ketika menjadi bangkai, dia menjadi najis secara zat. Atau babi misalnya, ya, babi diselangkan dengan apa? Ya, dengan rusa misalnya, atau dengan apa yang mirip dengan babi. Ya, kemudian lahir anaknya, keturunan babi ini yang salah satu induknya itu hewan suci, maka itu juga terhitung najis. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang haram. Ya, kalau dicampur dengan yang halal itu didominankan hukum yang haramnya. Ya, yang dominan itu hukum haramnya. Wa'azmud maitati wa sya'ruha najisun. Wa 'admul maytati wa sya'ruha najis. Ya, dan tulang bangkai pun najis. Ya. Tulang bangkai pun terhitung sebagai najis. Ya. Aslinya ada khilaf dalam ulama Syafi'iyah tentang tulang bangkai. Ya. Tapi wallahu a'lam, ya, yang dirujukkan oleh para ulama Syafi'iyah bahwa tulangnya pun najis. Kenapa? Karena dia pertama dia juz'un minal maitah, masih bagian dari bangkai. Ya, al-maitah bangkai secara keseluruhan itu najis. Ya, dan tulang itu bukan bagian yang disamak. Ya, bukan bagian yang terkena samak. Ya, maka dia terhitung yang masih najis seperti bangkai secara umum. Ya, bangkai secara umum berbeda dengan kulit. Kulit itu ada pengecualian karena ada hadis pengecualiannya. Ya, idza dubiqal idhabu faqat tahur. Wa sya'ruha, ya, begitu pula rambut, rambut bangkai, ya, rambut bangkai yang terhitung najis. Kenapa? Karena tadi masih dalam keumuman al-maitah, ya, dia bagian keumuman dari bangkai itu sendiri. Ya, walaupun ini pun ada khilaf, khilafnya cukup kuat di sini. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah yang merujukkan bahwasanya rambut bangkai itu tidak najis. Kenapa? Li'annahu la tahulluhul hayat. Karena dia tidak dimasuki ruh atau hayat, kehidupan. Buktinya apa? Kalau rambutnya dipotong dia tidak sakit. Beda dengan kulit, beda dengan daging, beda dengan tulang. Ya, dia itu kalau dipukul atau dilukai bagian kulit, daging tulangnya sakit. Ya, sedangkan bagian rambut itu tidak. Ya, sebagian lama ada yang membedakan. Ya. Wallah alam yang dirujukkan oleh Qadhi Abu Syuja' bahwa itu termasuk najis. Kenapa? Karena masih bagian dari al-maitah. Sehingga yang menjadi suci hanya kulitnya saja. Ya, yang menjadi suci hanya kulitnya saja. Illal adaminya. Kecuali manusia. Ya, manusia. Bangkai manusia. Manusia bangkai enggak? Hah? Manusia disebut bangkai atau tidak? Manusia disebut syar'i tidak? Ya. Ya, itu hukum had namanya. Ya. Kalau disebut syar'i pun tidak boleh dimakan. Ya. Manusia maka mati, ya terhitungnya mati normal, bangkai. Ya. Maka dikecualikan illal adamiyya. Kecuali manusia. Ya. Manusia aslinya dia tidak najis. Dan kalaulah disamak kulitnya itu tidak, ya, menjadi suci. Ya, maka ini tidak boleh, bahkan tidak boleh, ya, haram untuk, ya, diperlakukan demikian. Ya, maka al-adami ini tidak dihitung najis. Ya, walaupun dia masih dalam satu jenis bangkai juga. Bangkai makhluk hidup. Ya, tapi dia berbeda dengan hukum bangkai hewan. Ya, tidak terhitung najis. Ya, sebagaimana jelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bughra, ya, hafizahullah ta'ala, ya, beliau bawakan, ya, kenapa manusia amal adami fala tanjus maitatuhu. Ya, adapun al-adami manusia itu tidak najis bangkainya. Wa kadzalika ajza'uhu. Ya, demikian pula bagian-bagiannya. Ya, bagian-bagian manusia tidak najis, rambutnya, tubuhnya, ya, tulangnya itu tidak najis. Kenapa? Liqaulihi ta'ala walaqad karramna bani Adam. Ya, sungguh kami telah muliakan bani Adam. Ya, kami telah muliakan anak Adam. Ya, Allah muliakan anak Adam. Wala dayatanafa ma'al qawli binajatanihi ba'da mautih. Kalau kita katakan Allah telah muliakan anak Adam, Allah muliakan manusia, bahkan bani Adam di sini manusia secara umum, yang muslim dan kafirnya. Manusia secara umum, muslim dan kafirnya. Allah telah muliakan anak Adam secara umum. Kalau kita katakan bangkainya najis, maka itu tidak sesuai dengan kemuliaan. Tidak sesuai dengan kemuliaan manusia. Ya, Allah telah muliakan manusia dengan sesuatu yang Allah muliakan, mustahil dihukumi najis. Intinya itu. Sesuatu yang Allah muliakan, mustahil dihukumi najis. Ya. yatanafa ma'al qawli bi najasati ba'da mautihi. Ya, bertolak belakang kalau kita katakan dia najis setelah meninggal. Kenapa? Karena Allah telah muliakan. Sesuatu yang mulia itu mustahil dihukumi sebagai najis. Ya. Wa hurrima tanaqulu lahmihi huwa dihormatihi ay karamatihi. Loh, bukannya makan manusia itu tidak boleh. Berarti dia bahaya najis juga. Ya, barangkali ada yang berpikiran seperti ini. Makan manusia kan tidak boleh. Berarti itu bangkai yang najis. Dijawab dengan kerajaan Mustafa Al-Bukhah bahwa haram makan daging manusia dihormatihi karena kehormatannya. Kehormatan manusia. Ay karamatihi karena kemuliaan manusia, bukan karena najis. Beda dengan bangkai secara umum. Dilarang untuk dimakan itu karena najisnya. Adapun bangkai manusia dilarang untuk dimakan bukan karena najis. Ya, tapi karena kemuliaannya, sesuatu yang mulia. Tidak boleh dimakan. Ya, bahkan diriwayatkan dari hadis Nabi SAW, ya, kasru azmil mayyiti kakatrihi hayya, atau sama kala Nabi SAW. Mematahkan tulang mayyit, yang walaupun dia sudah jadi bangkai, itu seperti mematahkan ketika dia masih hidup. Tidak boleh. Ya, manusia itu masih terjaga kehormatannya walaupun dia ya, sudah meninggal. Siapa misalnya? Ya, ini tentang ya, tentang bangkai hewan ya, secara umum dan juga mencakup tentang bangkai manusia. Kemudian Al-Qadhi Abu Suja' katakan, "Wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghayrihima min al-awani." Ya, tidak boleh pakai bejana-bejana dari emas dan perak. Ya. Tidak boleh pakai bejana-bejana dari emas dan perak. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang yang demikian. Ya, dari hadis Hudzaifah bin Al-Yamat, ya, la talbatul harira wala dibaj. Ya, jangan kalian pakai al-harir, ya, sutra, wala dibaj itu pun sejenis sutra. Jenis sutra yang tebal. Ya, wala, tapi larangan yang al-harir sutra ini bagi laki-laki. Ya, larangannya bagi laki-laki. Wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafihima. Dan jangan kalian makan dari bejana emas dan perak. Ya. Nabi SAW larang jangan kalian makan dari bejana emas dan perak wala ta'kulu fi sihafihima. Ya, dan jangan kalian jangan kalian minum dari bejana emas dan perak dan jangan kalian makan dari ya piring atau bejana keduanya. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena sesungguhnya bejana emas dan perak itu lahum. Humnya kembali ke orang kafir. Ini tuh bagi orang kafir di dunia wa lana fil akhirah dan untuk kita nanti di akhirat. Ya. Dengan terpisah. Bapak, mau azan segera dulu. Paham? Jalan sekian. Hadis ini ya, hadis Hudzaifah, Nabi SAW melarang ya makan dan minum dari bejana emas dan perak. Tidak boleh. Ya, dan larangannya itu larangan haram. Ya, makan dan minum dari bejana emas dan perak. Ya, jelaskan oleh Imam An-Nawawi, yakni al-kufar innama yahtulu dhalika lahum fid dunya. Ya, orang kafir biasa melakukan seperti ini. Mereka makan dari bejana emas dan perak. Ya. Sebagian lama ada yang berdalil, apakah ini menunjukkan ya, sebagian lama ada yang berdalil dengan hadis ini bahwa orang kafir tidak terkena khitab syariat Islam. Orang kafir tidak terkena khitab syariat Islam. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, fa innaha lahum fid dunya. Bejana emas dan perak itu untuk mereka di dunia. Menunjukkan apa? Bahwa itu boleh untuk orang kafir. Ya, dan orang kafir tidak terkena khitab syariat Islam. Khitab syariat Islam, ajaran-ajaran syariat Islam hanya bagi yang muslim. Sebagaimana memahaminya demikian. Dijawab oleh Imam An-Nawawi bahwa tidak demikian. Ya, ulama khilaf memang, apakah orang kafir ya, terkena khitab furu' syariat Islam atau tidak? Ya, ajaran-ajaran, perintah-perintah, larangan-larangan yang sifatnya furu' dalam syariat Islam atau tidak? Ulama khilaf. sebagian ulama bahwa orang kafir tidak terkena, ya, tidak diperintahkan untuk sholat, tidak diperintahkan untuk wudhu, untuk puasa, zakat, dan tidak terlarang bagi mereka untuk zina, untuk makan dari bejana emas dan perak, tidak terlarang ini dan ini, ya, tidak terkena. Kenapa? Karena la yasihu anhumul amal. Mereka enggak sah, kalaupun beramal soleh mereka tidak sah. Ya, kalau melaksanakan perintah tidak sah ibadahnya. Ya, kalau meninggalkan larangan, meninggalkan larangannya diniatkan seperti apapun setelah masih kafir tidak sah sebagai pahala. Ya, tidak sah. Dan diantara dalilnya ini, sebagian ulama berpegang dengan dalil ini. Sebagian ulama, dan ini jumhur ulama usul fikih, bahwa hatta orang kafir terkena khitab syariat Islam. Dalam artian apa? Perintah-perintah dalam syariat Islam itu aslinya pun tertuju kepada orang kafir. Mereka diperintahkan untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji. Mereka pun diperintahkan untuk menjauhi larangan-larangan, tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamar, mencuri, makan dari bejana emas dan perak. Ya. Ini diantara sebagian ulama. Lalu bagaimana hadis ini? Ya, hadis ini, ya, kata Imam Nawawi, bukan dalil boleh bagi mereka. Tapi hadis ini al-waqi'u fi 'adatihim. Ya, hadis ini menunjukkan apa? Kenyataan yang ada orang kafir itu memang kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka pakai bejana emas dan perak. Tapi bukan berarti boleh. Bukan berarti boleh dan bukan berarti mereka terkena, mereka bebas dari khitab syariat Islam. Sudah paham di sini ya? Insyaallah ya. Loh, memang orang kafir terkena khitab syariat Islam? Ulama khilaf tadi, ya, wallah, ingatnya menjadi tiga. Satu tadi, terkena kitab syariat Islam. Kedua, tidak terkena sama sekali, baik perintah dan larangan. Sebagian ulama, terkena khitab larangan saja, bukan yang perintah-perintah. Ya. Tapi yang Allah alam, yang enjoy, yang dirajikan oleh diantara Imam Syafi'i dan ya, banyak para ulama usul fiqh, bahwa orang kafir terkena khitab syariat Islam. Dalam artian apa? Aslinya mereka pun wajib melaksanakan perintah-perintah dan wajib meninggalkan larangan-larangan. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar." Ya. Tentang orang kafir yang masuk neraka saqar. "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian masuk neraka saqar? Apa jawaban orang kafir? "Lam nakum minal mutallin." Dahulu kami tidak walam nakun nut'imul miskin, kami tidak memberi makan fakir miskin. Ini zakat ya wajib. Ya. Walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al qa'idin. Ya, kami berbicara bersama orang-orang yang berbicara menjelek-jelekkan ajaran Islam dan mengolok-olok syariat Islam. Wa kunna nukadzibu bi yaumiddin, dan kami mendustakan hari kiamat. Ini orang kafir bukan ini? Orang kafir. Ya, orang kafir. Tapi lihat jawaban orang kafir bahwa mereka diazab bukan hanya karena mendustakan hari kiamat. Ya. Mereka bukan hanya ya, diazab karena mendustakan hari kiamat, tapi juga karena mendustakan hari kiamat, yang itu kufur, ya, dan juga menjelek-jelekkan ajaran Islam, ya, menghina Allah dan Rasulullah, dan juga karena tidak ya, memberi makan fakir miskin, dan karena tidak sholat. Berarti apa? Aslinya itu pun mereka terkena perintah dan larangan tersebut. Sudah paham insya Allah ya? Ya, maka orang kafir aslinya terkena khitab syariat Islam. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Ya, dalam surat Al-Furqan, "Wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Ya, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada Tuhan selain Allah, ya, dan tidak membunuh dengan tanpa hak. Yang pertama, kufur bukan? Kufur. Ya. Yang kedua, bukan kufur, membunuh tanpa hak. Wala yazdun, dan tidak berzina. Kemudian Allah sebutkan, wa may yaf'al dzalika yalqa adzaban. Barang siapa yang melakukan itu, itunya kembali ke semua dari awal. Ya. Syirik, ya, membunuh zina. Menandakan kalau melakukan ini kafir tidak? Kafir. Ya, berdoa kepada selain Allah, menyembah selain Allah, maka dia kafir. Ya, wa may yaf'al dzalika yalqa adzaban. Ya, dia akan dapatkan balasan yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Allah jelaskan dilipat gandakan azab baginya. Loh, bukannya azab itu tidak dilipat gandakan? Ini kok dilipat gandakan? Ya, jelaskan oleh para ulama bahwa barang siapa, ya intinya, kalau yang melakukan satu dosa, maka disiksa karena satu dosa. Yang syirik, ya karena syiriknya saja. Tapi kalau dua dosa, ya karena dua dosa. Kalau melakukan seluruh dosanya, syirik, membunuh, berzina, maka dia terkena azab karena melakukan seluruh dosa tersebut. Berarti apa? Berarti orang kafir pun terkena khitab syariat Islam. Tidak boleh bagi mereka membunuh, tidak boleh bagi mereka untuk berzina, tidak boleh bagi mereka untuk minum khamar. Ya, kenapa? Karena Allah dipandangkan sesuai yang dosa-dosa satu persatu tersebut. Ya, azabnya karena satu persatu dosa tersebut. Menunjukkan bahwa aslinya itu pun tidak boleh ya, bagi orang kafir. Wallahualam, ya, barangkali kita cukupkan sekian. Ya, insyaallah kita lanjutkan pembahasan sejarah ini pada majelis yang berikutnya.